Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, penyakit dan obatnya, ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari. Nah, pada kesempatan yang lalu, yang lalu diceritakan dulu. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan sebuah pembahasan terkait dengan iltiqa'ul jaisyain, pertemuan antara dua pasukan. Pertama dari kubu kalbu seseorang yang memiliki pasukan bala tentara. Nah, demikian pula memiliki pengawal khusus. Kemudian yang kedua, kubu musuh, yakni Malikul Kafarah, raja kekuasaan yang penuh dengan kekufuran. Dia juga memiliki tentara, memiliki pasukan, yang akhirnya musuh yang memiliki bala tentara dan pasukan tadi mengatakan kepada prajurit-prajuritnya agar masuk menyergap menuju tengah-tengah kekuasaan dan kerajaan kalbu yang ada pada diri seseorang melewati yang namanya jiwa. Kekuasaan yang penuh dengan kekufuran, ataukah seorang raja yang penuh dengan kekafiran itu pun memberikan komando serta arahan kepada pasukannya agar membuat jerat-jerat dan tipu daya bagaimana supaya kalbu ini tadi bisa dalam keadaan terjebak sehingga tidak mampu lagi untuk menyerang, bertahan maupun mengusir musuh-musuh tadi. Raja kekuasaan yang penuh dengan kekufuran mengarahkan kepada pasukannya agar mereka menguasai tempat-tempat strategisnya yang dimiliki oleh manusia itu, yakni yang pertama mata, selanjutnya telinga, disusul lisan, kemudian mulut, tangan, dan yang terakhir kaki. Taib. Mereka diarahkan, dihasung, diberikan motivasi agar sekuat tenaga mengerahkan seluruh kekuatan agar bisa menguasai posisi-posisi strategis tadi. Sehingga dengan demikian kalau musuh tersebut memasuki kekuasaan ataukah penguasa yang ada dalam kalbu, yang ada pada diri seseorang, yakni berupa kalbu, maka fahuwa qatil, akan didapati kalbu tersebut sudah terbunuh ataukah sudah tertahan menjadi tawanan perang, atau paling tidak kalbu tersebut sudah penuh dengan luka. Nah, kemudian juga musuh tersebut memberikan nasihat dan arahan khusus kepada pasukannya, jangan sampai ada pasukan penyusup yang berhasil menemui kalbu sehingga akan mengeluarkan kalian dari tempat-tempat strategis tadi. Wa in ghulibtum, jika kalian terkalahkan, jika kalian tersingkirkan, fajtahidu fi idhafis sariyah wa wahniha, maka bersungguh-sungguhlah untuk melemahkan pasukan penyusup tadi, untuk melemahkan kekuatan pasukan penyusup tersebut, sehingga jangan sampai bisa berhasil masuk menemui kalbu. Wa in wasalat ilaihi wasalat dha'ifatan la tughni anhu syai'a, sehingga ketika pasukan penyusup tadi sudah lemah, ya, tidak memiliki kekuatan, meskipun sampai berhasil menemui, ya, penguasanya, yakni kalbu, maka sungguh dia bertemu dengan kalbu dalam keadaan dia sudah lemah, tidak mampu memberikan bantuan dan pertolongan kepada kalbu sedikitpun. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, beliau menyebutkan terkait dengan saghrul ain, posisi berupa mata. Nah, telah kami sampaikan pada kesempatan yang telah lewat bahwasanya saghrun dengan jamaknya thughur ini merupakan sebuah tempat yang dikhawatirkan akan diserang oleh musuh. Ya, tempat posisi yang dikhawatirkan akan diserang oleh musuh. Atau dengan bahasa lainnya tapal batas. Tayyib. Kata beliau rahimahullah taala, fa idastawallaitum ala hadhi thughur, kalau seandainya kalian, ini masih memberikan arahan dan briefing kepada para pasukannya, kata raja yang penuh dengan kekufuran itu, atau penguasa yang penuh dengan kekufuran, dia mengatakan kepada pasukannya, fa idastawallaitum ala hadhi thughur, kalau seandainya kalian telah berhasil menguasai tempat-tempat strategis tadi, mata, telinga, kaki, lisan, tangan, famna'u saghrul 'aini ay yakuna nadhruhu i'tibaran, maka halangilah oleh kalian, cegahlah oleh kalian saghrul 'ain terkait dengan posisi yang terdepan, yakni berupa mata. Jangan sampai mata itu yakni mata yang dimiliki oleh manusia, jangan sampai mata tersebut pandangannya fokus, pandangannya berbobot, pandangannya membawa hasil, membawa kebaikan. Nah, jangan sampai kalian berikan celah, berikan kesempatan kepada mata untuk bisa melihat dengan pandangan yang muktabar, pandangan yang memberikan hasil kebaikan. Bali ja'alu nadhrahu tafarrujan wastihsanan wa talahiyan. Tapi jadikanlah oleh kalian pandangan mata orang tersebut tafarrujan, pandangan yang lepas, pandangan yang kosong, pandangan yang hampa. Tidak ada fokus, tidak ada manfaat dan hasil yang bisa diraih darinya. Seperti orang ngalamun. Ya. Tapi ngalamunnya tayib lepas. Nah, seperti orang majnun. Tayib. Ya. Wa istihsanan. Dan jadikan pandangan mata orang tersebut istihsan, senantiasa menganggap baik setiap perkara. Di hadapan kedua matanya terlihat semuanya itu baik, gak ada yang jelek. Ya, seperti telah kita lewati, ya, kondisi orang yang tidak memiliki ilmu agama, dia pun akan melihat perkara tidak sesuai dengan semestinya. Dia mandang yang jelek itu baik, yang baik juga baik. Jadi semuanya baik di sisi dia. Istihsan. Menganggap perkara-perkara yang jelek itu baik. Yeah. Demikian pula ahlul bid'ah. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka menganggap hal-hal tersebut adalah perkara yang baik. Nah, mereka anggap itu sebagai amal ibadah. Mereka anggap itu sebagai perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Istihsan. Wa talahiyan. Dan jadikan pandangan mata orang tersebut talahiyan. Pandangan hiburan. Ya. Yang fokus dan tujuannya adalah bagaimana agar kalbunya senang. Ya. Nah. Pandangan asal kalbu senang. Apa saja yang dilihat, ya dipandang. Apa saja yang dihadapannya, ya dilihat. Asal kalbu senang. Nah. Segala sesuatu yang akan menjerumuskan dan mematikan kalbu itu sendiri. Dan ini merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian musuh itu pun masih lagi memberikan ya arahan kepada pasukannya. Fa inistaraqa nadhrata. Di sini ada taknya, ada titiknya. In nadhratun nadhratan. Naam, namun setelah kita lihat pada cetakan yang lain, ya di sana disebutkan tanpa titik. Ini ha. Ya, bukan tak marbutoh, bukan tak yang diikat gitu. Tapi ini huruf ha. Naam. Dan insyaallah yang benar adalah ha, bukan tak. Sehingga nadhruhu bukan ya. Bukan nadhratan atau nadhratun. Fa in istaraqa nadhruhu ibratan. Kalau ingin dijadikan tetap tak, berarti nadhrata ibratin. Ya, dijadikan mudhaf mudhafun ilaih. Fa in istaraqa nadhrata ibratin. Kalau seandainya mata atau pandangan itu ya mencuri-curi untuk menjadi pandangan yang bermanfaat, titik-titik seperti itu. Kalau dalam cetakan lain berarti nadhruhu. Fa inistaraqa nadhruhu ibratan. Kalau seandainya pandangannya itu mencuri sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang ya mu'tabar, yang akan berikan hasil. Fa afsiduha 'alaihi binadratil ghaflah. Maka rusaklah oleh kalian semua pandangan tersebut binadratil ghaflah, dengan pandangan yang melalaikan. Jadi betul-betul mata tidak diberikan kesempatan sedikit pun mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kalbunya. Ya. Diarahkan, dijebak agar senantiasa melihat dengan pandangan yang tidak baik. Kalau seandainya suatu ketika dalam bahasa lainnya kecolongan, itu melihat sesuatu yang bermanfaat, maka musuh-musuh tadi dianjurkan oleh pimpinannya agar merusak pandangan tersebut dengan pandangan yang melalaikan. Nah, wal istihsan wa syahwah. Rusaklah pandangan yang bermanfaat tadi dengan istihsan, pandangan anggapan baik. Wa syahwah, pandangan yang mengandung syahwat, keinginan. Keinginan jelek tentunya. Fa innahu aqrabu ilaihi wa a'laku binafsi. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat dengan dia. Sesungguhnya yang demikian itu a'laku binafsi, yakni ahabu binafsihi, lebih dicintai oleh dirinya. Nah, lebih dicintai oleh jiwanya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nah, sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak pada perkara-perkara yang jelek, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka perkara-perkara yang melalaikan, pandangan-pandangan yang sifatnya syahwat, ini lebih disukai oleh jiwa. Nah, wa akhafu alaihi, dan juga lebih ringan atasnya. Wa dunakum thaghrul ain. Dunakum ini adalah isim fi'il amr. Dia bentuknya isim tapi maknanya seperti fi'il amr. Ya. Yeah. Duna ini kan dzaraf. Tayyib. Indaka dafa. Duna ini dzaraf apa? Dafa. Iya. Duna. Ini dzaraf apa? Yang lainnya siap-siap. Apalagi yang runduk. Ah. Dzarfu zaman barakallahu fi. Indak ya, enggak tahu namanya antum. Ah, antum. Iya, ah. Dzaraf apa? Ah? Enggak tahu. Jafar, sampingnya siap-siap. Ayo, ha. Duna ini dzaraf apa? Dzarfu? Dzarfu zaman. Baik. Abah. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Barakallahu fiik. Naam. Duna. Tayyib. Ini adalah dzarful makan. Kemudian yang namanya dzaraf itu isim apa fi'il? Mas Deli. Dzaduna ini isim apa fi'il? Isim. Mantap isim. Mantap. Yakin? Isim. Nah, jadi duna ini adalah isim, yakni dzarful makan, namun dia amalannya bisa seperti fi'il. Ya, bisa seperti fi'il. Terkhusus fi'il amr. Nah, jadi isim fi'il amr seperti itu. Dia isim namun beramal seperti fi'il amr. Tayyib. Apa artinya? Dunakum, dunaka, dunaki, dunakunna. Artinya adalah khud. Artinya adalah khud, ambillah. Kalau dhamir yang digandengi atau dhamir yang gandeng dengannya itu kum, ya berarti jamak khudu, seperti itu. Naam, khudu jamak antum. Kalau ka dunaka berarti khud. Naam, kalau dunaki berarti khudhi. Baik. Lah di sini wa dunakum saghrul ain. Ya, dunakum berarti khudhu saghrul ain. Ambillah oleh kalian kesempatan, manfaatkan oleh kalian saghrul ain untuk menguasai mata. Ya, untuk menguasai posisi mata. Fa innahu minhu tanaluna bughyatakum. Karena sesungguhnya dalam cetakan lain itu tanpa dhamir ha setelah inna. Jadi langsung fa inna minhu. Nah, kalau di sini fa innahu minhu. Karena sesungguhnya minhu dari thaghrul ain tadi, posisi mata, tanaluna bughyatakum, kalian akan meraih, memperoleh dan mendapatkan bughyah. Bughyah yang iradah, keinginan kalian, harapan kalian. Ya, melalui posisi pandangan mata seseorang. Kata pimpinan yang kafir tadi, fa inni ma afsadtu bani adam bi syai'in mithlan nadhar. Karena sesungguhnya aku ma afsadtu, tidaklah aku merusak bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, bi syai'in mithlan nadhar, dengan suatu perkara yang lebih jitu, ya, yang lebih mematikan dibandingkan penglihatan. Jadi penglihatan ini sesuatu yang paling banyak membuahkan hasil bagi pihak musuh, seperti itu. Ya. Tayyib. Dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya, ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian terkait dengan kehidupan dunia dan juga wanita. Karena sesungguhnya yang pertama kali menjadikan Bani Israel hancur, binasa, itu adalah disebabkan, ya, wanita. Ya, berawal dari pandangan, ya, kemudian turun kemana Pak Bukhari? Hah? Dari pandangan turun gak? Ya, dari situ turun gak? Nah, itu akhirnya. Nah, sehingga inilah kata musuh tadi. Pegang, manfaatkan, ya, kunci kesuksesan kalian, yakni mata dari orang tersebut. Karena dari situlah kalian akan memperoleh apa yang kalian harapkan, yakni binasanya lawan kalian. Ya, aku tidak membinasakan, aku tidak merusak Bani Adam dengan suatu perkara yang lebih bagus, yang lebih jitu, yang lebih menghasilkan dibandingkan penglihatan, pandangan. Kata musuh itu, kata pimpinan tersebut, fa inni abduru bihi fil qalbi badaru syahwah. Karena sesungguhnya aku menebar dengan melalui pandangan tadi, fil qalbi, menebar pada kalbu orang tersebut, badaru syahwah, yakni benih-benih syahwat. Ya, dari tadi, dari mata turun ke hati. Matanya melihat sesuatu yang mengandung syahwat, hatinya pun bergerak. Ya, akhirnya apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka farjimu, yakni kemaluanmu, yang akan membenarkan ataukah yukadzibuh, mendustakannya. Nah, ketika beliau menjelaskan terkait dengan pada masing-masing bani Adam manusia ini nasibun atau nasibu minaz zina. Nah, memiliki kesempatan ataukah kemungkinan untuk terjatuh dalam yang namanya perzinaan. Zinanya mata adalah melihat, memandang. Zinanya telinga adalah mendengar, ya, mendengar yang jelek-jelek. Zinanya lisan, ya, mengucapkan yang jelek-jelek. Zinanya tangan, meraba yang jelek-jelek. Zinanya kaki, melangkah menuju yang jelek-jelek. Yang akhirnya adalah akan dibenarkan ataukah didustakan semuanya tadi, ya, dengan kemaluannya. Tayyib. Selanjutnya, thumma astihi bima'il umniyah. Setelah dia mampu menebarkan benih-benih, ya, syahwat pada kalbu seseorang melalui pertama kali pandangan mata, kemudian dia pun mengatakan thumma askihi bima'il umniyah. Kemudian aku sirami benih tadi dengan air berupa angan-angan. Bagikan, ya, pak tani yang menyebarkan benih padinya, pertama disebar, ya, di sepetak tanah kecil, kemudian disirami, nah, agar nanti bisa tumbuh. Ya. Sumala azalu a'iduhu wa umannihi hatta uqawiya azimata. Kemudian terus-menerus aku a'iduh, berikan iming-iming kepada dia, berikan janji-janji palsu kepadanya. Wa umannihi aku berikan kepada dia angan-angan yang, ya, hampa, angan-angan yang kosong, yang palsu. Hatta uqawiya azimata, sampai aku pun berhasil menguatkan tekadnya, menguatkan keinginannya. Nah, wa qudahu bizimami syahwah, dan aku pun menggiring orang tersebut dengan tali kekang berupa syahwat. Ketika sudah digiring dengan tali kekang berupa syahwat, ilalin khila'i minal ismah, agar bisa terjauhkan, keluar dari penjagaan, dari ismah, terjaga, ya, dari kejelekan. Dengan syahwat digiring oleh iblis, oleh syaitan, agar orang tersebut bisa keluar dari, ya, al-ismah, penjagaan, pertolongan dan, ya, perlindungan Allah Azza wa Jalla. Naam. Fala tuhmilu amra hadha tagur. Maka janganlah sekali-kali kalian menyia-nyiakan, menelantarkan, membuang kesempatan, ya, manfaat, apa, posisi strategis berupa, naam, mata tadi. Wafsiduhu bihasab istita'atikum, dan rusaklah oleh kalian pandangan mata dari orang tersebut, bihasab istita'atikum, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kalian. Wahawinu alaihi amrohu, lemahkanlah urusan dia atas dia sendiri. Nah, waqulu lahu, dan katakan kepada dia, di sini tertulis ma miqdaru nadhratin, dalam cetakan lain, ya, tanpa menyebutkan ma, miqdaru nadhratin tad'uka ila tasbihil khaliq, kadar pandangan yang mendorongmu, menyerumu untuk bertasbih kepada Al-Khaliq. Kita bertasbih, seorang mukmin bertasbih kepada Sang Pencipta, subhanallah, subhanallah. Wa ta'ammuli li badi'i shani'ihi, dan memperhatikan, menghayati, merenungi keagungan dan keindahan ciptaannya. Kita melihat pandangan yang bagus, kita ucapkan masya Allah, ya, dan selanjutnya, wa husni hadhi surah, dan bagusnya pemandangan-pemandangan ini, allati inna ma khuliqat, yang tidak lain tidak bukan semuanya itu diciptakan liyastadilla bihan nadziru alaih, agar orang yang melihat itu bisa beristidlal, mengambil suatu petunjuk, suatu pendukung ya atas apa yang dia lihat tadi. Nah, ini dijadikan pandangan seorang yang melihat keesaan ataukah ciptaan Allah Azza wa Jalla itu hampa, tidak bisa mengambil manfaat pelajaran dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqallahu laka al-ainaini sudan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Taala menciptakan kedua matamu sia-sia tanpa tujuan. Dalam bahasa kita ya, punya mata itu ya dimanfaatkan untuk melihat. Tuh loh di depan kamu ada asik-asik kan ini. Lihat itu. Ya, Allah Ta'ala menciptakan kedua matamu itu untuk melihat, bukan untuk ya makan gitu ya. Makan kan pakai tangan. Jadi dua mata itu dimanfaatkan tuh, ada asik-asik di depan kamu. Ada syahwatul lihat seperti itu. Wa ma khalaqa hadhihi surata liyahjubaha 'anil nadhar. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan ya gambaran-gambaran, pemandangan-pemandangan tadi agar tertutup dari pandangan dan penglihatan mata manusia. Tidak. Jadi kata dia, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk dilihat. Ya, bukan untuk di apa ya, didiamkan saja, tapi dinikmati, dilihat seperti itu. Ini kata pimpinan tadi. Wa in dhafirtum bihi qalilal ilmi fasidal aqli. Kalau kalian dapati, kalau kalian berhasil menjebak pandangan orang tersebut, dan ternyata kalian dapati qalilal ilmi, orang tersebut ilmu agamanya sedikit, fasidal aqli, akal pikiran orang tersebut rusak. Naam. Fakurulahu. Selanjutnya adalah jurus yang keempat. Katakan kepada dia, hadhi surah mazhar min madhahiril haqqi. Apa yang kamu lihat semuanya ini dari yang nikmat-nikmat, yang syahwat-syahwat, yang maksiat-maksiat, ketahuilah bahwa semuanya ini adalah mazhar min madhahiril haqqi. Pemandangan, ya, dari pemandangan-pemandangan kebenaran. Ya, memang Allah Ta'ala menciptakan kedua matamu untuk supaya kamu bisa melihat. Allah Ta'ala menciptakan adanya maksiat-maksiat itu agar kamu bisa melihat. Nah, agar bisa kamu menikmati. Semuanya itu benar. Nah. Wa majlan min majalihi. Dan itu merupakan permulaan. Ya, bagian depan dari. Ya, majalihi. Bagian-bagian kebenaran, bagian-bagian al-haq, ya sudah mulai dihiasi kemaksiatan itu oleh naam musuh manusia, seakan itu adalah yang baik, seakan itu adalah naam bagus, seakan itu merupakan kebenaran. Selanjutnya kata dia, fad'uhu ilal qawli bil ittihad. Selanjutnya kalian ajak orang tersebut ilal qawli bil ittihad, untuk mengatakan, untuk punya keyakinan ittihad, yakni Allah Azza wa Jalla menyatu dengan hambanya. Fa illam yaqbal, kalau dia tidak menerima, fal qawlu bil hulul al 'am aw al khas. Naam, maka coba diajak untuk naam memiliki pemahaman yang lainnya, yakni yang sama-sama rusak. Tayyib. Wala taqna'u minhu biduni dzalik. Jangan sampai kalian merasa puas. Jangan sampai kalian merasa telah berhasil dari mengelabui dan menjatuhkan orang tersebut biduni dzalik, tanpa adanya melewati jurus yang kelima barusan, mengajak orang tersebut untuk punya keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu dengan kita, dengan makhluk. Fa innahu yasiru bi ikhwanan nasara, karena dengan demikian dia akan menjadi temannya orang-orang Nasrani, tuan ayah, tuan bapak, dan tuan anak. Baik. Nabi Isa adalah ya Isa barakallahu fi. Baik. Tuan anak, tuan ayah, dan tuan bapak. Ya. Menjadi temannya orang-orang Nasrani, mengakui bahwa Nabi Isa merupakan putra Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Na'udzubillah min dzalik. Famuruhu hina idzin bil 'iffah. Kalau sudah masuk pada perangkap yang barusan, maka ya suruhlah orang tersebut ya bil 'iffah wasiyanah, agar menjaga diri, agar membentengi diri, wal ibadah, ada agar dia rajin beribadah, wa zuhud fid dunya, agar dia zuhud terkait dengan kehidupan dunia, yakni kayak apa uskup atau apa pendeta itu ya. Naam. Tidak nikah ya padahal zina dengan apa namanya itu yang di gereja-gereja itu. Tayyib. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, menjaga diri tidak bergaul ya tidak berhubungan naam dengan masyarakat luar, rajin beribadah. Tayyib. Menyekupkan diri dengan perkara yang ya dia butuhkan di dunia ini. Ya seperti pendeta-pendeta itu. Ini juga jebakan dari ya musuh manusia. Setelah itu wastadu alaihi wa bil juhal. Kalau kalian sudah berhasil menjebak orang tersebut setelah punya keyakinan seperti keyakinannya orang-orang Nasrani, kemudian orang tersebut mau untuk berdiam diri, ya menjaga diri dari sesuatu yang jelek, rajin beribadah, zuhud dengan dunia, kemudian kalian jebak, ya atas orang tersebut, dan juga kalian jebak dengan adanya orang tersebut al-juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Silakan melakukan banyak dosa. Kalau sudah banyak dosa nanti datang ke sini membawa uang yang banyak, tak ciprati apa namanya itu air, nanti dosa-dosa kalian gugur dengan uang yang kalian berikan. Ya, uang penebus dosa. Nah, ya dikelabui orang-orang yang jahil dengan sebab adanya orang yang sudah dikelabui oleh musuh tadi. Fahadha min aqrabi khulafai. Maka orang ini tadi ya termasuk dari orang-orang yang paling dekat denganku sebagai penggantiku, wa akbaru jundi, dan dia adalah yang paling besar dari tentaraku, dari pasukanku, bal ana min jundihi wa a'wanihi, bahkan aku termasuk dari pasukannya, aku termasuk dari pembantu dan pelindungnya. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Wa na'udhu billah min dalik. Ini adalah jebakan dan tipu daya serta jerat-jerat syaitan yang dipancangkan, yang dia pasang melalui pandangan kedua mata manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pandangan dan mata-mata kita dari memandang sesuatu yang jelek, dan semoga Allah azza wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, menjadikan pandangan penglihatan kita tertuju pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendatangkan pahala, yang menyelamatkan kita dari azab di dunia, demikian pula azab di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.